Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita sudah berhasil sampai di sesi ke 20 sekian dalam ngaji filsafat kita. Kita lanjutkan di dunia etika. Etika kita ini pertemuan ke-4. Setelah minggu lalu kita asik dengan Aristoteles, etika Nikomakhean. Karena mungkin minggu lalu hujan, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang datang. Silakan yang belum dapat, ya ngopi aja, filenya ya di sini, rekamannya ada, kopinan wae. Hari ini kita masuk ke bagian etika selanjutnya. Rencana saya etika tinggal hari ini dan minggu depan. Sebenarnya masih banyak aliran-aliran etika, cuma kita ambil modus-modusnya yang besar. Nanti sisanya kalau ada waktu ngaji ini bisa panjang, kita akan ketemu lagi dengan aliran-aliran tertentu dari etika. Hari ini kita akan ngomong relativisme, altruisme, dan egoisme. Dan akan kita tutup minggu depan dengan religious ethic. Etika religius. Kita coba masuk dikit ke filsafat akhlak. Kita ambil case tokoh paling besar dalam dunia Sunni, Imam Ghazali. Itu untuk minggu depan. Hari ini kita kaji dulu relativisme, altruisme, egoisme. Relativisme itu persepsi bahwa tidak ada nilai etik yang objektif. Kalau altruisme adalah, yang disebut etik adalah ketika seseorang mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain. Kalau egoisme adalah orang yang dipentingkan adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Jadi intinya itu, sudah selesai, saya akhiri. Nah, ya kan cuma itu intinya. Jadi kalau relativisme kan jelas, segalanya relatif, nggak ada nilai moral yang mutlak sesuai situasi dan kondisi. Kalau altruisme itu orang heroik yang mau mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Kalau egoisme adalah seorang yang egois, yang dipentingkan adalah kepentingannya sendiri. Itu yang disebut bermoral, katanya orang egois. Jadi ya cuma itu nanti intinya. Saya tidak tahu nanti kita akan ngelantur sampai kemana, diinget-inget yang tak jelaskan di paling awal ini. Oke, relativisme etik. Katanya ada beberapa aliran etika yang punya pandangan relativis. Katanya kelompok relativis, tidak ada prinsip moral yang valid secara universal. Bermoral itu sesuai masing-masing konteksnya. Prinsip moral itu benar atau salah, itu sifatnya tergantung pada kesepakatan sosial budaya atau pilihan setiap individu. Yang tergantung pada kesepakatan budaya atau kesepakatan sosial namanya konvensionalisme. Yang tergantung pada pilihan individu namanya subjektivisme. Jadi di relativisme etik tidak ada moralitas universal itu. Moralitas itu selalu kontekstual. Kalau konteks hubungannya dengan dunia sosial budaya namanya konvensionalisme. Kalau konteks dengan dunia setiap individu, psikologi setiap orang, itu namanya subjektivisme. Jadi menilai sesuatu itu etik atau tidak etik, jangan pakai parameter kita, tapi lihatlah setting masing-masing kultur sosial atau budaya. Model relativis ini kan banyak dibahas orang di era postmodern ketika ada kesadaran pluralitas. Sebelumnya kan kayak barat modern itu kan cara berpikirnya tidak relativis tapi objektivis, bahwa ada parameter-parameter untuk mengukur etika, mengukur budayanya orang lain. Misalnya kayak kamu di pikiran rumah, orang Irian itu enggak pakai baju, cuma pakai koteka, itu belum beradab. Yang sudah beradab ya kayak kita ini pakai baju. Nah, itu kan berarti kamu ngukur peradaban, ngukur budaya, ngukur etikanya orang Irian dengan etikamu. Katanya orang Walwis enggak tepat yang seperti itu. Masing-masing budaya, masing-masing komunitas sosial punya logika, punya sistem etika sendiri. Nanti itu kalau dalam antropologi ada bidang khusus yang bahas itu, namanya etnografi. Ya kan? Cuma ya kelihatannya masuk-masuk akal saja, tapi ya kadang-kadang juga banyak budaya-budaya yang bikin kamu apa ya kita enggak boleh menilai. Misalnya apa ya? Di ada satu suku di Afrika yang itu kalau punya anak lahir anaknya cacat, itu terus begitu lahir kok cacat terus dibuang ke sungai dikasih makan buat kuda Nil, dengan asumsi bahwa anak ini memang keturunannya kuda Nil makanya cacat terus dibuang. Ada lagi budaya apa ya yang aneh-aneh. Misalnya orang Eskimo itu kalau nenek atau kakeknya, jadi kalau punya orang tua yang sudah sangat tua, kok ditunggu nggak mati-mati, akhirnya diasingkan nggak dikasih makan, ben cepet mati. Ditunggu suwi ora mati-mati, susah sini ya. Sudahlah ditinggal aja sampai meninggal, pokoknya nggak usah diopeni. Nah, itu sistem etik mereka. Kalau di Indonesia misalnya apa ya? Ada yang pernah ke Kemukus gunung? Ada ya? Nah, itu kan mereka punya sistem etik budaya sendiri, bahwa kalau ke sana dan punya tujuan tertentu, untuk bisa sukses menemukan tujuannya, dia harus melakukan yang itu. Kamu sudah paham lah, ora usah gaya pura-pura. Oke. Ada sistem, atau kayak Arab kuno. Di Arab kuno ketika perempuan diperlakukan jadi kayak properti, jadi kalau ayahnya meninggal, istrinya bisa diwariskan ke anaknya misalnya. Atau kalau punya anak perempuan terus dan dianggap defisit terhadap ke asetnya suku, terus biasanya terus dia dikubur hidup-hidup. Ini kan budaya-budaya kayak gini kan. Apa ya sih budaya itu harus tidak boleh dinilai oleh budaya yang lain? Nah, itu silahkan kamu diskusikan. Tapi katanya kelompok konvensionalisme, prinsip moral itu harus kita nilai dari budaya atau masyarakatnya. Kalau kita nilai dengan perspektif kita, pasti tabrakan. Karena dunia sosial itu punya dua ciri. Yang pertama diversity, yang kedua dependensi. Di Inggris ada satu kampung namanya Kampung Nudis. Kampung Nudis itu pokoknya penduduk situ diharamkan pakai baju. Slogannya adalah back to nature, kembali pada alam. Dan orang itu untuk alami kan gak usah pakai baju ya. Gara-gara baju ini kan kita jadi gak alami. Asli aja. Nah, itu dicopot Jadi orang sekampung gitu, barang siapa masuk ke situ dia harus nyopot itu. Kalau enggak itu enggak boleh, jangan masuk. Jadi namanya kampung nudis, budaya sana. Jadi begitu kamu mau masuk ke sana, copotlah bajumu, kamu harus full asli alami apa adanya. Namanya kampung nudis. Ya kapan-kapan kita rekreasi ke sana. Ya, ya kan, kan ada di Indonesia. Cuma kalau mereka lihat orang enggak pakai baju biasa, enggak ngerti kalau kamu. Mungkin yang bikin rusak itu kan pendatang-pendatang ya kamu itu. Kayak di, mungkin pernah tak ceritain sama saya pernah penelitian di suku Dayak itu kan di, ada daerah tertentu yang perempuannya enggak pakai apa? Ya, enggak pakai penutup dada, jadi kelihatan full. Nah, kalau orang sana biasa aja dia. Cuma kita begitu masuk ke sana, astagfirullah, senangnya. Jadi apa itu? Gitu. Jadi dan yang bikin rusak itu biasanya ya orang-orang baru pendatang gitu kan itu. Jadi kalau orang sana sih lihat biasa, jadi yang dilihat juga biasa. Cuma karena begitu banyak pendatang melihatnya dengan aroma yang berbeda, mereka juga jadi risih akhirnya. Nah itu kan katanya konvensionalisme, jangan dinilai pakai standarmu dong. Kalau dinilai pakai standarmu ya semua salah. Kalau dinilai pakai standarmu ya orang Irian itu kelihatan sangat tidak beradab. Kalau dinilai pakai standarmu ya orang Afrika tadi yang membuang anaknya ya kelihatan ya enggak etis. Tapi dalam dunia mereka itu sangat etis. Mungkin dulu pernah tak contohkan bagaimana orang primitif itu ketika dia menyatakan jatuh cinta pada pasangannya, enggak kok bilang I love you, atau kirim SMS, atau mention di Facebook. Tapi begitu bilang aku cinta padamu, enggak pakai bilang. Pokoknya ada perempuan yang ditaksir, dipegang, cek, rambutnya ditarik sampai jatuh terus diseret. Nah itu berarti ungkapan jatuh cinta. Kan aneh ya, jatuh cinta kok malah perempuannya dibuatin, diseret, itu kan luar biasa. Tapi itu budaya mereka. Jadi simbol-simbol budaya yang mereka ekspresikan itu beredar di kalangan mereka dan hanya bisa dipahami oleh mereka dengan makna yang juga berlaku untuk mereka. Maka cara memahaminya ya harus kita gantungkan sesuai dengan budayanya. Itu pandangan kelompok konvensionalisme. Cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu kan dibentuk oleh budaya kita sendiri-sendiri. Yang dari Jawa mungkin beda gaya dengan yang dari Madura. Madura itu Jawa enggak tuh? Madura. Iyalah. Yang dari luar Jawa mungkin beda dengan yang Jawa, yang dari Aceh mungkin beda dengan yang dari Irian. Masing-masing punya standar moral sendiri-sendiri. Maka untuk menilai bermoral atau tidak bermoral ya pasrahkanlah kepada makna masing-masing budaya. Nah itu tipe pertama, namanya konvensionalisme. Kalau subjektivisme itu sebenarnya mirip kayak konvensionalisme, tapi lebih sempit lagi. Tidak pada komunitas, tidak pada tradisi lokal, tapi justru pada pilihan-pilihan individu atau kelompok individu. Itu namanya subjektivisme. Jadi sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, itu lihatlah siapa individu yang milih. Kalau ada orang itu tak contohin, misalnya makan dagingnya sapi. Kalau kamu tanya daging sapi haram apa halal, lu tergantung. Bagi orang Islam halal, tapi bagi orang Hindu haram. Kan gitu. Nah itu namanya subjektivisme. Bagi orang vegetarian juga haram, tapi dalam konotasi yang berbeda. Vegetarian itu kan gak mau makan daging karena daging mahal. Jadi kan ada itu yang aku vegetarian aja deh, alasannya apa? Uangku habis kan harus gak vegetarian. Jadi orang Islam, orang Hindu, vegetarian punya pendapat yang berbeda. Kawin bagus enggak? Etis enggak? Etis bagi orang Islam, tapi bagi pendeta kawin itu enggak etis. kan subjektif. Anjing haram gak? Lu haram kalau bagi orang Islam, babi haram, tapi bagi yang tidak muslim halal. Jadi melihatnya, lihatlah subjeknya, siapa yang ngomong. Makanya kan ada lelucon yang suatu ketika kiai naik kereta jejer sama pendeta. Kiainya waktunya makan, ada babi banyak, kiainya makan babi. Loh, sampe makan babi, kata kiainya, katanya pendeta. Iyalah, babi itu enak. Wah, kalau di kita haram. Kata kiainya, kata pendetanya, sampean bodoh, barang enak gak ngerti. Begitu sampai stasiun, kiainya dijemput oleh istrinya. Wah, istrinya, sampean nikah? Iya. Dan sampean, katanya pendeta, enggak, saya enggak boleh nikah. Wah, sampean rugi. Ada barang enak kok diharamkan. Kayak masing-masing subjek punya penilaian sendiri-sendiri. Maka menilai etis atau tidaknya sebuah perilaku, lihatlah siapa subjeknya, siapa yang ngomong. Ada loh, misalnya saya lupa ya, kalau nggak salah Yunani dan satu suku di New Zealand itu yang, kalau Yunani saya ingat, Sparta. Orang Sparta itu membolehkan mencuri agar tidak ketahuan. Susah ya, jadi bodoh baik. Cuma seolah-olah beda. Kamu boleh mencuri asal tidak ketahuan. Intinya jadi ya kak itu. Tapi untuk seolah-olah boleh, kamu dibilang boleh kok kamu mencuri asal nggak ketahuan. Padahal kamu selalu bilang nggak boleh mencuri itu. Atau kamu boleh nyontek asal nggak ketahuan. Itu sebenarnya sama dengan kamu nggak boleh nyontek. Tapi ini kan nih ada budaya-budaya yang membolehkan pencurian. Ada budaya-budaya yang kalau di barat yang kamu sebut permisif, misalnya cowok dan cewek kalau suka sama suka asal nggak saling menyakiti, kamu mau nginep bareng kah, kamu mau ke hotel berdua kah, kamu mau di warnet sehari semalam, nggak apa-apa asal nggak ada kekerasan, nggak ada pemaksaan, nggak ada pelecehan, suka sama suka. Nilai moral yang berkembang di sana. Jadi kalau kamu datang ke Amerika, kamu kan nggak bisa tiba-tiba marah-marah ke sana dong. Kamu bukan suami istri, nggak bisa. Kenapa? Sistem budayanya di sana. Sebaliknya mereka juga begitu. Kalau mereka datang ke sini nggak bisa mereka sembarangan seperti di tempat asalnya. Karena mereka ngerti di daerah ini punya sistem budaya, punya sistem etika yang berbeda. Meskipun barat itu misalnya kalau pakai baju kadang-kadang wah terbuka semua, mungkin begitu masuk Jogja dia pikir-pikir, kecuali kalau di pantai. Kenapa? Mereka tahu ada konvensi di sini, ada kesepakatan etik yang harus diikuti. Jadi itu relativisme etik. Komponennya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 relativisme etik itu. Yang pertama lokalitas budaya, yang kedua standar moral berdasarkan tradisi, yang ketiga perhatikan aspek change, perubahan, yang keempat sifatnya adalah relatif, dan yang kelima dasarnya adalah kesadaran budaya masing-masing orang, kesadaran sosial masing-masing orang. Jadi ini sistem etika yang disebut relativisme kultural, konvensionalisme, atau juga subjektivisme. Jadi ketika yang dilihat adalah budaya lokal, kemudian standar yang dipakai adalah tradisi yang berlaku, kemudian aspek yang jadi perhatian adalah perubahan dan relativitas dalam masyarakat, dan basisnya adalah kesadaran pelaku budaya, pelaku sosial, maka itu disebut relativisme kultural atau konvensionalisme. Jadi konvensi. Makanya orang yang terlalu taat pada aturan, terlalu patuh pada model yang sudah mapan kan disebut orang-orang konvensional. Jadi tidak berani protes, tidak berani bantah, selalu ikut budaya yang melatar belakanginya. Itu namanya kelompok disebut konvensional. Karena memang ada satu modus budaya, satu modus etika yang disebut relativisme kultural. Oke, saya agak cepat karena agak panjang ini nanti. Ada tiga aliran etika besar. Ada kelemahan, ada kekurangannya relativisme etik itu. Kelebihannya adaptif. Jadi orang yang berpandangan relativisme etik itu biasanya mudah untuk adaptasi, mudah untuk masuk ke komunitas yang berbeda-beda, mudah untuk diterima di mana-mana karena dia adaptif terhadap perubahan, karena dia mau menerima perbedaan. Itu kelebihannya. Tidak kaku dengan standarnya sendiri, tidak kaku dengan nilai yang dipedomaninya sendiri. Itu kelebihannya. Yang kedua, orang dengan berpandangan relativisme etik itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Jadi karena dia tidak dipaksa untuk standar moral tertentu, karena dia dibolehkan untuk memilih nilai moral yang sesuai dengan dirinya, maka dia harus mau tanggung jawab sesuai pilihannya. Dulu di Kant kan sudah ada asumsi bahwa untuk orang disebut etis atau tidak etis, untuk orang bisa dituntut tanggung jawab, dia harus bebas. Dan dalam relativisme etik kan dihargai kebebasan orang untuk milih sistem etika, untuk milih sistem perilaku yang dia yakini. Kalau ada orang datang ke Kemukus, maka itu pilihannya dan tanggung jawablah sendiri dengan segala resikonya. Ya macam-macam resikonya itu, mungkin resiko psikologis, resiko fisik, resiko sosial, resiko, pasti ada resikonya. Pilihanmu untuk ikut kelompok tertentu, mengikuti sistem etika yang dikembangkan oleh komunitas tertentu akan berimbas, kamu harus siap tanggung jawab dengan segala resikonya. Karena itu pilihanmu. Orang yang tidak bebas, tidak bisa dituntut tanggung jawab. Kamu datang ke ngaji ini karena dipaksa oleh pacarmu misalnya. Ayo ikut ngaji, kalau enggak ngaji ya mas, besok enggak usah jalan bareng aku lagi. Nah, terus kamu terpaksa ke sini. Kalau ada apa-apa di sini, kamu enggak harus ikut tanggung jawab, oh, kamu terpaksa. Bukan pilihanmu untuk datang ke sini. Jadi itu kelebihannya relativisme etik, tapi juga ada kekurangannya. Relativisme etik itu bisa membawa implikasi anarkis secara sosial. Kalau semuanya relatif, enggak ada standar yang disepakati bersama, yang dipakai untuk hidup bersama, dunia sosial akan chaos. Kalau orang dibiarkan sakarepe dhewe semuanya, ya anarki akan gampang muncul. Tabrakan antar nilai, tabrakan antar pilihan akan gampang muncul. Dan relativisme sosial, relativisme etik tidak bisa, tidak punya jalan untuk mengatasi. Kalau konflik gimana? Konflik antar budaya, konflik antar sistem etik, jalan keluarnya gimana? Kalau semua dianggap benar, nah terus kita hidup bersamanya pakai apa? Aku nganggap milikku benar, dia nganggap miliknya benar, lah terus enaknya gimana? Saya punya mau A, kamu punya mau B. Sementara kita butuh untuk bareng-bareng nih ngajinya di ruangan ini dan seterusnya. Saya pinginnya filsafat yang penting itu yo barat. Sementara kamu enggak, Pak, yang penting itu Islam. Kalau enggak ada standar yang kita sepakati bersama, ngaji ini enggak akan jalan. Maka harus ada standar yang disepakati bersama. Dan itu kelemahannya relativisme. Jadi dengan relativisme justru arahnya adalah anarkis. Setiap orang maju dengan keinginannya, dengan kemauannya sendiri. Kalau manajemen sosialnya tidak bagus, relativisme etik akan menghasilkan konflik sosial. Setiap suara boleh ngomong. Yang liberal silahkan ngomong, yang fundamentalis silahkan ngomong, yang klenik silahkan ngomong. Semuanya berhak ngomong, berhak mengekspresikan, berhak milih tanpa ada standar bersama yang disepakati. Maka yang terjadi pasti konflik. Jadi yang kamu lihat hari ini, kenapa dulu zaman Pak Harto yang lebih enak zamannya Pak Harto itu yang dianu itu, kok kamu nggak merasa ada banyak konflik? Karena ada standar bersama, meskipun itu cenderung dipaksakan untuk semuanya, bahwa orang harus gini, harus gitu. Standar bersamanya adalah P4. P4 itu aja ditafsirkan dalam butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila ada lagi apa? Yang banyak dulu ada penataran, setiap masuk lembaga apapun ada penatarannya, ada standar bersama meskipun cenderung dipaksakan. Tapi dalam konteks stabilitas sosial ini lebih kondusif, meskipun tidak menghargai pilihan masing-masing komunitas, masing-masing kelompok. Hari ini orang bebas milih. Kamu tidak Pancasila pun tidak apa-apa. Kamu bilang terang-terangan hari ini saya tidak Pancasilais, tidak apa-apa. Pancasila itu bikinannya Zionis. Kamu boleh hari ini ngomong kayak gitu, boleh. Coba zaman dulu kamu bisa hilang. Loh iya, zaman Pak Harto itu kok kamu greneng-greneng aja bisa hilang. Gak harus bikin seminar internasional, ngomong kayak gini nih, bisa tiba-tiba besok kamu gak ada kabarnya. Zaman Pak Harto. Tapi ya itu positifnya stabilitas. Sementara hari ini orang bisa milih agak poe apapun boleh. Mbok kamu kitab sucimu dari Quran kamu ganti gak do lucu juga gak ada orang ribut. Ya saya baru kapan itu diskusi tentang kitab-kitab Jawa itu, tentang gak do lucu itu. Isinya lucu, kalau saya malah nganggapnya lucu meskipun banyak orang Islam marah dengan gak do lucu. Karena ditanggapi serius, karena bagi saya itu buku yang tidak serius. Kalau kamu tanggapi serius, ya mesti marah. Tidak usah serius. Kalau ditanggapi serius, itu kan buku yang ditulis orang yang kecewa dengan kesuksesan Islam masuk ke Jawa, kemudian dia nulis. Dan kamu tanggapinya serius. Dia kan nafsirnya sok kuar PDW tentang ajaran Islam. Mekah itu adalah asal katanya Mekakah. Jadi perempuan yang ngomong gitu-gitu di sini. Syariat itu dari bahasa Jawa sarengan, asalnya nek sari jengan. Coba kamu baca kado loja itu. Dan orang anggapnya serius terus musuh. Kalau saya, lu ngapain kamu serius? Wong itu bukan buku serius, juga gak dirujuk zaman kerajaan-kerajaan dulu, juga gak jadi kitab pakem dalam buku kejawen. Jadi yo, anggap aja itu novel fiksi yang buat ketawa-ketawa bareng. Iya, jadi meskipun ada orang-orang tertentu yang agak dalam tanda petik menurut saya agak lebay yang gitu-gitu, dia kata wah itu mengandung nilai yang dalam, mengandung ya usah taruh mulai iya nggak apa-apa. Itu kritik sosial zaman itu karena pertarungan antara agama lokal yang merasa tersingkirkan dengan agama yang baru datang, sebenarnya itu aja zaman itu. Terus selain tidak bisa menghadapi konflik, relativisme etik juga susah untuk melahirkan pahlawan. Kalau setiap orang baik adalah orang yang ikut dengan budayanya sendiri-sendiri, tidak akan ada pahlawan. Kenapa? Karena yang disebut pahlawan, reformis, revolusioner, orang jagoan, itu kan orang justru yang menabrak status quo, menabrak kemapanan budaya, menabrak sistem etika yang dianggap pasti benar. Kalau semua orang pakai relativis, gak akan lahir Pangeran Diponegoro, gak akan lahir Jenderal Sudirman, gak akan lahir Soekarno, gak akan lahir Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Justru ada orang-orang besar itu ketika mereka menyelisihi budaya yang saat itu sedang mapan. Kalau gak ada Soekarno yang nasionalis, mungkin ya hari ini masih dalam cengkraman Jepang kita, cara berpikir, cara berperilakunya. Kalau gak ada Ahmad Dahlan, mungkin di Jawa ini, khususnya di Jogja dan sekitarnya, Islam itu masih sangat pekat dengan tradisi Jawa yang cenderung mistik. Kalau enggak ada Hasyim Asy'ari, mungkin tradisi-tradisi lokal akan habis atas nama dan seterusnya. Itu kan orang-orang besar yang hidup tidak dengan mengandalkan, tidak dengan menyandarkan dirinya pada budaya di mana dia hidup. Jadi ada eksepsi, tidak semuanya. Dan justru orang ini kita anggap sangat luar biasa etisnya, kan? Dia heroik, dia revolusioner, mendobrak tatanan dari level biasa ke level yang lebih bagus. Berarti apa? Kelemahannya relativisme etik, meskipun dia percaya pada diversity, pada keragaman, tapi dia stagnan. Tidak berpikir akan ada progres. Bahwa beda-beda iya, tapi kan beda ini enggak mandek, ada progres. Jadi pluralitas itu niscaya di mana-mana memang ada pluralitas, tapi peradaban itu tidak berhenti dengan keragaman. Dia pasti bergerak menuju, kalau dalam bahasanya Hegel kemarin, menuju ke arah yang lebih rasional. Itu yang kita sebut progresif. Dan siapa yang bisa mempertahankan rasionalitasnya dalam progresif, itulah nanti yang akan menang dalam peradaban, katanya Hegel. Dulu waktu Hegel kan sudah dijelasin itu kan. Jadi kalau ada debat, ada pertarungan wacana, ada perebutan kekuasaan, dan kamu sumpek luar biasa, tidak usah kamu pikir, kamu diem aja, tunggulah besok siapa yang menang, katanya Hegel. Dan pemenangnya biasanya itulah yang lebih rasional. Di antara pemilu-pemilu partai-partai yang sekarang mau maju pemilu, nanti coba dicek, pemenangnya pasti yang paling sedikit punya kasus. Saya gak ngomong paling bersih loh ya, paling sedikit yang punya kasus dan ketahuan. Nah, berarti di antara yang tidak rasional, yang tidak rasionalnya paling sedikit ya, kan? Yang belum terbongkar biasanya. Ya, jadi nanti mungkin dia akan datang. Zaman dulu orang belum ngerti demokrat, dianggapnya bewor bagus, terus demokrat ini semua pada milih demokrat. Ketika SBY awal muncul tarung dengan Megawati, demokrat generasi pertama bagus, tapi orang terus salah, kok gitu ya. Mungkin harus agak banting setir terus ngelirik PKS. Wah, PKS ini gerakannya kok luar biasa ya, aktivitas sosialnya luar biasa, terus melonjak kan pilihannya ke PKS. Tapi terus ternyata ya ketipu lagi, alah ternyata bodoh wae. Terus kamu nyari lagi sekarang, balik lagi ke PDI karena Jokowinya. Terus kan kayak gitu selalu. Nanti jangan khawatir, arahnya pasti ke arah yang lebih rasional. Mungkin kamu milih bukan milih PDI tapi Jokowinya saja. Atau mungkin besok bukan Jokowi sebenarnya yang dipilih, tapi pimpinan yang tipenya kayak Jokowi. Atau mungkin besok pasti akan semakin rasional. Karena itulah cirinya budaya, dia tidak cuma plural tapi progresif. Ya silakan didiskusikan tentang asumsinya Hegel ini. Oke, jadi relativisme etik adalah pandangan yang melihat bahwa tidak ada sistem etik yang mutlak, universal, objektif. Lawannya relativis itu objektivisme. Tidak saya sebut di sini karena agama itu biasanya objektivisme. Tapi sebagai catatan, objektivisme juga sebenarnya lah, kalau ada keragaman gimana katanya objektivisme? Kesalahan kita katanya kelompok objektivisme adalah karena melihat keragamannya, tidak melihat nilai di balik keragaman itu. Katanya objektivisme, kalau kita melihat aspek nilainya, kita enggak akan menyalahkan budaya-budaya yang kelihatan aneh-aneh tadi. Misalnya apa wes? Yang tadi tak contohin apa? Arab misalnya. Ketika seorang anak perempuan baru lahir terus tiba-tiba ditanam saja hidup-hidup. Bahwa dari kacamatamu, kacamata kita hari ini itu sangat biadab, tapi mereka punya modus. Yang modus ini kalau ekspresinya kamu buang, kamu ambil modus etisnya, mungkin kamu setuju. Itu kan perempuan zaman itu yang namanya suku-suku di Arab cara hidupnya kan kalau enggak menggembala, dagang, atau perang. Di tiga hal ini yang dominan zaman itu adalah perang. Menggembala enggak satu dua lah, enggak mungkin suku kaya hanya dari menggembala. Dagang juga enggak dijamin sukses. Kalau perang iya. Jadi ketika satu suku terancam bangkrut, biasanya dia perang, andalannya perang. Nabi ketika masih muda sempat juga mengalami perang antar suku. Nah, di perang antar suku ini kan perempuan zaman itu statusnya jadinya kayak properti seperti saya bilang tadi. Ketika peradaban dibangun berdasarkan perang, maka perempuan ini akan jadi beban. Kenapa? Karena satu, perempuan tidak bisa diajak perang. Yang kedua, ini jadi asetnya suku yang kalau kalah dia akan jadi harta rampasan. Ketika satu suku kalah, yang paling sengsara adalah perempuan. Kalau laki-laki biasanya paling kalah di penjara atau dibunuh. Tapi kalau perempuan kan enggak. Begitu kalah dia jadi harta rampasan, mudah dibagi-bagi sudah. Kayak gitu ya. Jadi maka di setiap suku biasanya jumlah perempuannya dibatasi. Kalau terlalu banyak perempuan susah satu suku. Maka terus makanya kan ada satu kisah seorang Arab yang ngubur anaknya hidup-hidup, terus ada puisinya yang isinya puisi sebenarnya kamu tak kubur ini sebenarnya aku ngeman kamu, daripada nanti kamu kalau besar jadi sengsara, jadi susah, mending kamu mati aja sekarang. Ya, ada nilai etik. Meskipun manifestasinya kita enggak setuju, tapi nilai etik untuk ngeman seorang perempuan, melindungi seorang perempuan, ini kan sifatnya objektif universal. Maka katanya kelompok objektivis, lu jangan dilihat keragamannya dong, coba lihat nilai etik yang mendasarinya. Kemukus misalnya, biasanya orang pingin kaya, dan coba dilihat, saking pinginnya dia kaya, kaya itu berarti dia bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Dia mengorbankan akidahnya, dia mengorbankan kehormatan sosialnya, dia mengorbankan itu. Nilai pengorbanan ini, seandainya kamu putus dengan manifestasinya ke kemukus, ini kan universal sifatnya. Setiap orang pasti setuju. Itu dalam analisisnya kelompok objektivis. Jadi enggak, katanya siapa sih nilai etik itu relatif, objektif. Yang relatif itu manifestasinya, ekspresinya. Tapi nilai yang mendasarinya pasti objektif. Itu katanya kelompok objektivis. Jadi jatuh cinta itu universal, semua juga setuju dengan jatuh cinta. Tapi manifestasi jatuh cinta itu baru kontekstual, baru relatif. Bahwa setiap orang butuh cinta, ya universal. Cinta itu bagus, baik, indah, ya. Tapi manifestasi dari cinta setiap budaya beda-beda. Maka kritiknya objektivisme pada relativisme, bedakan dong antara etika dengan etiket, dengan ekspresi, dengan manifestasi. Kelompok relativis terlalu melihat aspek etiketnya, manifestasi nilainya. Padahal justru etika itu ya nilainya itu. Manifestasi itu kan cuma casing, cuma pencitraannya, cuma wadahnya. Isinya bisa macam-macam. Nah itu relativisme etik yang dikritik oleh objektivisme. Ya, yang penting sudah ada gambaran. Sekarang kita masuk ke altruisme. Altruisme, kata dasarnya alter. Altruis itu berarti perbuatan yang dilakukan dengan orientasi pada orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Itu namanya altruis. Jadi tekanannya pada apa, motif dibalik perbuatan yang itu untuk orang lain. Aku minum teh ini bisa altruis, bisa egois. Egois kalau aku sudah haus, aku ingin hausku hilang maka aku minum. Itu egois namanya. Tapi altruis kalau suaraku kok rotok serak ya, nanti teman-teman yang hadir suaraku serak enggak begitu dengar, kasihan kalau dia enggak dengar sudah datang jauh-jauh. Sudahlah tak minum biar enggak serak suaraku. Lu minumnya demi kamu. Itu namanya altruis. Nah, silahkan kamu baca ini minum yang egois atau minum yang altruis. Katanya siapa suaranya serak? Sejak tadi suaranya ya gitu-gitu aja kok. Berarti egois itu memang haus. Oke, jadi altruis adalah yang diperhatikan kesejahteraan orang lain. Ini altruis ini diantara golden rule kalau dalam dunia etika. Ada banyak golden rule, ingat saya ada 7. Golden rule yang saya ingat lagi, golden rule-nya Ham itu, kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Itu golden rule-nya Ham. Kalau ini golden rule-nya altruisme, bahwa perbuatan etis, perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak untuk kepentingannya sendiri. Jadi setiap orang berkewajiban untuk memberi manfaat pada yang lain, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Itu namanya altruis. Jadi jangan nyari kepentinganmu sendiri, pentingkanlah kepentingannya orang lain. Itu altruis. Yang pertama pakai istilah altruis itu sosiolog yang pasti sudah pernah kamu dengar, namanya August Comte. Altruis beda dengan etika kewajiban seperti kemarin. Kan kemarin ada di ontologisnya kan itu. Kalau kewajiban itu ada sesuatu yang mendorong kamu untuk melakukan, mungkin Tuhan, mungkin raja, mungkin undang-undang, itu kewajiban. Tapi kalau altruis enggak ada Tuhan pun, enggak ada raja pun, enggak ada undang-undangnya pun, kamu tetap melakukan itu. Jadi altruis itu sukarela dari dirimu. Ada orang jatuh kecelakaan terus kamu kan inisiatif, terus tak tolongin, tak anuin. Itu altruis, kamu enggak mikir balasannya, enggak mikir ini kalau tak tolongin ini sesuai dengan Al-Qur'an surat apa ya? Enggak mikir itu. Ini kalau undang-undang 45 pasal berapa, kan enggak. Kamu tiba-tiba punya dorongan untuk bantu dia yang sedang kecelakaan. Itu altruis. Dan tidak ada motif individu. Makanya altruisme itu punya 3 komponen, yaitu loving others, helping them during their time of need, dan yang ketiga making sure that they are appreciated. Jadi cinta pada orang lain, membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang ketiga memastikan bahwa setiap orang di sekelilingmu itu diapresiasi, dihormati, tidak dicueki, tidak diabaikan, tapi diperhatikan. Loving other, cinta, cinta pada yang lain. Mungkin saya nggak sempat nanti ngomong etika situasi. Kalau di etika situasi disebutkan bahwa puncaknya nilai moral, puncaknya nilai etis itu cinta. Jadi puncaknya kebajikan itu cinta. Kalau puncaknya dosa, puncaknya kesombongan, puncaknya kejahatan itu sombong. Original sin itu biasanya terus kesombongan, dosa asal. Tapi kalau kebajikan, yang baik mutlak itu cinta. Tidak ada yang melebihi cinta. Tuhan pun kenapa ada manusia, kenapa ada makhluk, biasanya ya karena ada cinta. Ya kapan-kapan kalau ada waktu kita ngomong filosofinya cinta. Karena saya dulu pernah nulis filsafat cinta agak panjang lebar. Jadi loving others, kalau dosa, kalau kejahatan yang paling puncak itu kesombongan. Ya sombong itu kan gak ada konteksnya. Dalam konteks apapun sombong itu jelek. Kalau perilaku buruk lain-lain kadang-kadang kontekstual. Bohong itu kadang-kadang dalam hal tertentu, konteks tertentu bisa bagus. Kalau curang kadang-kadang dalam konteks tertentu bisa ada bagusnya. koruptor sangat jahat sekali, tapi dari perspektif tertentu, misalnya perspektif semangatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mungkin ada bagusnya. Loh, kan itu semangat, ada pahalanya, perhatian biar keluarganya terjamin sampai 7 turunan, dari sisi itu iyalah bagus. Tapi kalau sombong enggak ada. Sombong dalam akan kan sering ada yang bilang, enggak Pak, tapi sombong pada orang sombong Pak. Enggak. Kesombongan akan merusak. Iblis itu diusir dari surga kan karena dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Makanya disebut original sin. Maka hati-hati dengan hati yang arogan, hati yang tinggi yang merasa sombong. Karena sumbernya segala penyakit biasanya kamu merasa sombong. Orang yang merasa sombong berarti dia merasa sudah selesai. Dirinya sudah bagus, dirinya sudah puncak, dirinya sudah baik. Dan secara apapun dia pasti tidak akan berkembang lagi, wong sudah puncak. Sehingga dia merasa sombong, merasa besar diri, merasa dirinya sudah besar. Maka hati-hati kalau di altruisme, jangan gitulah. Jangan, sombong itu kan berarti mikir dirinya sendiri. Enggak, kamu harus mikir yang lain. Loving others, bantulah orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Cintailah orang lain, cintailah produk-produk. Oke. Jadi cinta itu, saya tidak tahu, di kelas saya sering ceramah tentang cinta karena untuk mata kuliah tertentu. Kapan-kapan tak kasih sesi atau dua sesi tentang cinta. Besok. Yo kamu cari pacar dulu baru. Belum di pacar minta ceramah cinta. Oke. Dan yang terakhir, making sure hargai orang lain. Sebenarnya salah satu cirinya cinta. Ada perilaku-perilaku cinta. Altruisme itu kalau cintanya altruisme itu kalau pakai bahasa Yunani, cinta itu kan ada tiga. Ada eros, ada philia, philos, sampai jadi filosofi itu ada agape. Kalau eros, kalau bahasa Latinnya eros itu amor, itu cowok suka sama cewek. Kamu suka yang sifatnya hasrat, nafsu, itu biasanya namanya eros. Suka cewek cakep, suka cewek kulitnya putih, suka cewek rambutnya panjang, suka cewek yang kulitnya hitam, suka cewek yang rambutnya keriting, suka. Itu eros namanya. Di atasnya eros ada philia, philos. Makanya filsafat itu kan filosofia. Ini levelnya lebih tinggi, yaitu cinta pada sesama manusia, cinta pada lingkungan. Kalau kamu cinta pada orang tua, cinta, ini namanya philos. Di atas itu ada cinta ketuhanan. Cinta ketuhanan itu bukan berarti cinta Tuhan loh ya, tapi cinta yang coraknya kayak ketuhanan, kayak cintanya Tuhan pada alam semesta, kayak cintanya Tuhan pada makhluknya, namanya cinta ketuhanan. Kalau di Yunani disebut agape. Dan altruisme itu jenis yang ketiga ini, cinta yang jenis agape. Kayak cintanya Tuhan pada alam semesta yang tanpa syarat. Jadi gak pakai syarat apa-apa, kamu mau ngapain aja, Allah itu tetap sayang dan tetap cinta sama kamu. Manifestasi dari sifatnya yang Rahman dan Rahim. Kalau Allah gak punya Rahman dan Rahim, mungkin kita sudah habis sejak lama. Dengan mempertimbangkan kelakuan kita, gaya kita sehari-hari. Ya kan? Tidak yang pemerintah, tidak yang rakyat. Wis podo wae. Seandainya Tuhannya kayak saya atau kayak kamu, mungkin sudah ganti-ganti, sudah dihabisin aja generasi bumi hari ini, diganti yang baru yang bagus-bagus. Sudah menyebalkan semua, enggak ada yang. Nah itu bisa kayak gitu. Tapi kan enggak. Itu yang disebut agape. Kenapa? Karena sayangnya Tuhan pada kita itu tanpa syarat. Maka dalam altruisme, loving others-nya itu loving others yang enggak pakai perhitungan. Bahkan kamu berkorban juga enggak apa-apa. Ya yang punya pacar kan pasti ngerti itu. Gimana rasanya cinta pada sesuatu, cinta pada seseorang yang tanpa perhitungan wis pokoke. Meskipun kamu biasanya sholat subuhnya jam 7, disuruh jemput 5:30 pun kamu paksa-paksain bangun. Kalau dia yang nyuruh jemput, kamu berkorban mati-matinya. Diajak sarapan, biasanya kamu minta ditraktir kalau sama temanmu, begitu dia yang ngajak, tenang aja, tak traktir. kamu enggak eman berkorban, enggak eman. Nah, itu namanya agape. Tapi kalau ada motif nafsu di balik itu namanya eros, masih belum agape. Kalau masih ada motif-motif, oh itu biar dia tergantung padaku, biar dia suka padaku, siapa ngerti nanti mau tak gandeng tangannya, mau tak ajak, ah itu berarti masih eros. Masih ada pamrihnya, pamrih hasrat dunianya. Nah itu eros. Tapi ada juga yang level filia. Kalau filia itu ada motifnya, tapi motifnya sudah tidak melulu dunia lagi. Misalnya kayak deontologisnya kan itu jenisnya filia, jenisnya filios. Jadi cinta yang ya karena aku wajib gitu, kalau aku kayak gitu nanti bagus. Kenapa kamu gak maling? Karena dengan aku gak maling dunia jadi tertib, aku juga aman tentram, aku akan. Jadi ada motifnya, meskipun motifnya halus. Tapi begitu masuk agape, kenapa kamu gak maling? Ya memang gak maling aja. Gak maling itu lebih bagus daripada maling. Gak ada motif apa-apa. Nah itu agape namanya. Dan untuk altruisme ada tiga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor situasi. Situasi itu penting. Jadi altruis atau tidak biasanya didukung oleh situasi, kondisi. Yang kedua faktor interpersonal, yang ketiga faktor personal. Situasi itu misalnya pagi-pagi kamu mau jalan ke kampus, tiba-tiba di sebelahmu ada orang naik sepeda tabrakan. Itu kan situasi. Kamu dipaksa untuk nolong dia karena yang lain gak dulu. Ini orang mau jalan semua, ada orang jatuh gak ada yang nolong. Sebenarnya kamu mau cepat-cepat masuk kuliah, tapi dipaksa harus nolong dia, wong yang lain jalan semua. Itu kan situasi. Mau donor darah, ada. Karena ada donor darah yang tidak situasi, ya donor aja karena tuntutan organisasi bikin acara donor darah. Tapi kadang-kadang juga ada tuntutan situasi, misalnya ada temenmu butuh darah. Situasi menentukan perilaku altruis. Interpersonal juga kadang menentukan. Ah gak enak temen sekelas, ah gak enak temenku ngaji kemarin jejer duduk sebelahku, kok pagi-pagi SMS butuh uang, tak silah tak pinjemin, gak enak aku. Nah, itu interpersonal mempengaruhi. Kadang ada juga faktor personal, psikologinya orang. Ada orang yang tegaan, ada orang yang gak tegaan. Ada orang yang mut-mutan, ada orang yang gak pakai mut-mutan. Mut-mutan itu kalau hatinya enak. Kalau hatinya enak, baiknya luar biasa. Tapi kalau pas mutnya hilang ya, cueknya luar biasa. Itu person. Tiga ini mempengaruhi. Kadang moodnya bagus tapi situasi gak memungkinkan. Mau nolong orang, sudah ditolong orang. Kan ya sudah, maksud kamu maksa. Jangan ditolong, saya aja. Saya ini lebih altruis daripada saya ikhlas kok nolongnya. Ya sudah ditolong orang. Itu namanya situasi. Interpersonal juga begitu. Temenmu yang sudah ada yang nolong, ya sudah. Atau person. Mau nolong tapi sedang gak mood, aku sedang galau, ada orang jatuh. Sudah, mas, tolong ya mas. Kadang-kadang kan gitu kan, bukan? Itu loh, nah itu berarti sedang gak mood. Jadi menentukan person, interperson, dan situasi. Orang altruis itu empat karakternya. Yang pertama empatik. Empatik itu kalau dalam hermeneutik yang punya teori namanya Wilhelm Dilthey. Empati itu terjemahnya adalah transposisi. Transposisi itu kemampuanmu untuk memposisikan diri di posisinya orang lain. Itu empati. Ada temenmu misalnya dapat musibah, dompetnya hilang, terus dia nangis, kamu terus ikut-ikutan nangis. Loh kenapa kok kamu ikut nangis? Tak bayangin kalau aku kamu mesti aku juga nangis, jadi terus aku nangis. Itu empati, kemampuan empati. Ada temannya seneng, ah aku ikut seneng, kamu sukses misalnya, itu empati. Beda sama simpati. Empati, simpati, mentari, connect. Kalau simpati itu pakai akal, tidak pakai rasa. Ada temenmu misalnya keseripahan, aku ada temenmu dapat musibah, selamat ya, saya turut berbela sungkawa. Bela sungkawa pakai selamat. Ikut prihatin ya, kamu semester ini dapat nilai E. Itu simpati, karena kamu sendiri dapat nilai A. Nah, itu simpati. Tapi kalau empati, wah, aku sedih sekali kamu dapat E. Dulu saya juga dapat E kayak kamu, jadi sekarang ikut sedih. Itu namanya empati. Kalau simpati itu ya cuma pakai akal aja, kasihannya dia sedih, dihiburlah. Nah, itu simpati namanya. Jadi kalau ada teman kena musibah, ucapan yang lebih dalam turut berempati atas musibahmu, bukan turut bersimpati. Jadi apalagi cuma bela sungkawa, wong, kecuali kalau temanmu namanya sungkawa, kalau enggak ya sungkawa enggak usah dibela-bela terus. Jadi turut berbela sungkawa, maksudnya bela sungkawa itu apa? Ya, turut berempati, turut bersedih, turut apalagi, turut merasakan, ikut berbahagia atas kesuksesanmu melamar. Nah, itu kan ikut berbahagia. Jadi ikut itu namanya empati. Orang altruis itu punya kemampuan empati. Kalau kamu nggak punya kemampuan empati, nggak bisa jadi seorang altruis. Yang kedua, biasanya cirinya seorang altruis adalah orang yang percaya pada hukum dunia, just root, pada keadilan, pada kebenaran, percaya pada yang baik akan menghasilkan baik, yang jelek akan menghasilkan jelek. Maka dia melakukan perbuatan baik otomatis saja, karena yang baik hasilnya juga pasti akan baik. Orang yang serba suudzon kayak manusia Indonesia hari ini biasanya susah jadi altruis. Pokoknya pikirannya jelek terus. Begitu lihat DPR, ala mesti koruptor. Begitu lihat pedagang, ala mesti nipu. Begitu lihat petani, ala mesti males-malesan, mesti apa. Pokoknya begitu lihat mahasiswa, ala mahasiswa paling demo. Pokoknya pikirannya jelek aja. Orang kayak gini gak bisa jadi altruis. Hari ini Indonesia kan segalanya diatur dari A sampai Z. Kenapa kok diatur? Karena suudzon. Aturan itu dibikin karena takut ada orang melakukan pelanggaran, melakukan kerusakan, terus jadi aturan. Semakin banyak aturan membuktikan bahwa hidup kita dipenuhi kecurigaan dan ketidakpercayaan pada orang lain. Kita hukum pidana kan isinya curiga terus kan. Barang siapa mencuri, mesti semuanya barang siapa orang dicurigai terus, suudzon. Paradigmanya suudzon. Setiap aturan baru dibikin mesti dasarnya suudzon. Berarti susah kamu jadi altruis. Wong ketemu orang begitu berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang punya tato mendekat, mesti kamu lihat. Mesti copet, copet. Mesti gitu kan pikiranmu. Ada orang punya jenggot, fundamentalis, rasis, wahabi, mesti kan itu pikiran. Jadi pikirannya welek dong. Jadi susah kamu jadi altruis, susah kamu nolong orang. Kalau ada orang punya jenggot jatuh, makanya jangan. Jadi pikiranmu sudah. Ada orang sininya hitam aja kamu, mesti itu cuma. Ya kan? Silahkan di pikiranmu bunyinya apa, tapi mesti jelek. Maka hati-hati, karena seorang altruis, pahlawan di zamannya adalah orang yang believe on a just world. Kalau kamu gak percaya pada kebaikan, gak percaya pada keadilan, gak percaya pada balasan, baik akan jadi baik, kamu gak akan jadi seorang altruis. Kalau pikiranmu selalu negatif, selalu pesimis, selalu suudzon, gak akan kamu jadi seorang altruis. Yang ketiga, punya tanggung jawab sosial. Altruis itu peduli. Itu loh, ada anak SMA masuk warnet, cowok sama cewek, ditutup lagi ruangannya. Biar aja urus-urusannya dewe, betul. Nah itu, kan gitu kamu biasanya. Itu namanya gak punya social responsibility. Suka-suka, biar aja nanti dia rusak-rusak sendiri, biar aja. Itu namanya gak punya social responsibility. Seorang altruis itu peduli. Kalau ada yang gak beres, gak pas secara sosial ya, dia turun tangan sesuai kapasitasnya. Makanya kan dalam Islam itu man ro'a minkum muntaron falyuwajirhu. Kalau kamu punya daya, punya kuasa, punya kekuatan, ya biadihi. Kalau biadi masih enggak bisa, ya dinasihati yang baik dilisani. Kalau masih enggak bisa, ya hatinya yang ingkar. Udahlah, mau tak ingetin, tapi kalau tak ingetin aku yang dibukuli orang banyak, sudahlah, enggak kuasa berarti aku. Nah, itu. Tapi tetap kamu punya social responsibility. Itu cirinya seorang altruis. Dan yang ketiga, punya kontrol diri. Kamu tidak akan bisa mengabdi pada kepentingan orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa menguasai dirimu sendiri. Tidak bisa memanage jiwamu, tidak bisa memanage batin. Kalau kamu masih mudah tergoda, mudah terpengaruh, tidak bisa. Kamu harus punya kontrol diri luar biasa. Dan yang ketiga, low egocentrism. Egonya rendah, tidak narsis, enggak pencitraan. Jadi enggak sombong, enggak menonjol-nonjolkan diri. Itu low egocentrisme. Tidak kepentingannya sendiri yang diunggul-unggulkan. Tidak aku altruis loh, aku habis nolong sini sama korban sama tak tolong, ayo foto cerit di api Facebook tadi pagi habis nolong kecelakaan ini loh orangnya. Nah, itu namanya masih punya egocentrisme. Jadi bukan kayak gitu. Itu namanya belum altruis. Kamu masih ada pamrih, masih ingin membangun citra. Tidak bisa, belum altruis. Maka indikator perilaku altruistik itu ada empatif, interpretatif, social responsibility, inisiatif, dan yang terakhir rela berkorban. Empatik berarti kamu siap untuk merasakan penderitaan atau kesenangannya orang lain. Interpretasi berarti kamu mampu untuk menafsirkan kapan kamu harus turun tangan, kapan kamu jangan ikut campur. Yang ketiga, social responsibility berarti kamu punya tanggung jawab sosial. Yang keempat, inisiatif, jangan diem aja, punya tanggung jawab, yo diterjemahkan secara nyata dalam bentuk inisiatif. Dan yang terakhir, rela berkorban. Kalau sudah punya lima ini, kamu boleh ngaku sebagai seorang altruis, seorang pejuang kemanusiaan. Kalau enggak, ya belajar dulu gimana caranya jadi orang baik. Meskipun nanti aliran terakhir malam ini egoisme. Katanya orang egoisme, enggak mungkin ada orang altruis. Kalau dia bilang bahwa niatnya murni saat membela kepentingan orang lain, katanya egoisme, tidak mungkin, prank, tidak ada orang kayak gitu. Katanya egoisme, seandainya ada orang kayak gitu, tetap itu dia punya pamrih kepentingan. Paling tidak dia punya tiga pamrih, misalnya meminimalkan rasa tidak enak. Kayak tadi ada orang jatuh, duis jatuh. Kan kamu nolong, itu sebenarnya kenapa kok kamu tolong? Karena kalau kamu diem aja gak nolong, kan rasanya gak enak. Masa ada orang jatuh kok diem aja, kok gak enak ya? Itu kan berarti sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri, biar gak enaknya hilang. Jadi bukan demi orang, malah katanya egoisme apa? Gak ada yang kayak gitu, prank gitu, apa? Menolong orang lain, sebohong, itu untuk kepentingannya sendiri. Atau menghindari hukuman, baik hukum negara, hukum sosial, hukum diri sendiri. Kalau orang jatuh kamu gak nolong, nanti kan bisa hukuman sosial, misalnya ada orang lihat dulu sampean gimana sih, ada orang jatuh kok diem aja, nanti ada orang aku dimarahin gimana. Kalau ada itu jadi takut hukum sosial, takut hukum kemanusiaan, bahkan takut hukuman dari sendirinya sendiri, nanti kamu merasa bersalah terus. Itu kan hukuman dari dirinya sendiri. Maka kamu tolong orang itu sebenarnya dalam konteks kepentinganmu. Atau mungkin juga kadang-kadang motifnya untuk cari balasan, baik material atau sekedar ucapan terima kasih atau dipuji. Wah hebat sampean, kalau gak ada sampean kasihan orang itu tadi. Kadang-kadang begitu. Jadi yang disebut murni itu enggak ada katanya orang egoisme. Itu pasti setiap orang juga untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, itu aliran egoisme. Kita masuk dikit lagi. Apa sih egoisme itu? Egoisme ada dua, ada egoisme psikologis, ada egoisme etis. Sebenarnya isinya yang mirip aja. Katanya egoisme etis, perilaku yang paling bermoral adalah perilaku yang akhirnya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kamu tidak perlu bingung-bingung apa sih moral dan tidak. Kalau kamu melakukan sesuatu dan kepentinganmu terjaga, kamu dapat keuntungan dari perilakumu itu, berarti itu etis. Katanya kelompok egoisme. Ada dua perilaku yang etis. Yang pertama act selfishly, yang kedua act in our self-interest. Act selfishly adalah awalnya, bertindaklah secara egois untuk kepentinganmu, itu awalnya. Dan atau yang kedua act in our self-interest, lakukan sesuatu yang akhirnya menguntungkan kamu. Jadi di awal pilihlah perbuatan sesuai seleramu, di akhir pilihlah perbuatan yang menguntungkanmu. Kamu mau nolong orang, silahkan ditolong, asal kamu memang selera untuk nolong dia dan akhirnya kamu dapat keuntungan dari nolong itu. Kalau kayak gini berarti percayalah itu etis. Kalau enggak, kamu bunuh diri. Kamu sebenarnya melakukan sesuatu yang kamu tidak senang dan melakukan sesuatu yang justru merugikan kamu sendiri. Itu kebalikannya, berarti perilakunya tidak etis. Asumsinya egoisme etis itu, ini kan kelihatan kok gitu ya, kamu tadi kan yang altruis, wah orang harus altruis, tapi begitu dibantah oleh egoisme mungkin ya jangan-jangan benar egoisme, orang itu apa bisa murni. Tapi kita lihat nanti, meskipun ada kritik juga pada egoisme, katanya egoisme tidak ada kok kewajiban alami itu. Natural bahwa ada setiap orang pasti duduk, tidak ada. Ketika orang melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan bermoral, itu disadari atau tidak disadari, itu sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri. Kenapa kamu jujur? Ya karena jujur itu baik, kayak kemarin di Aristoteles. Maka saya melakukan jujur. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa kamu sedang egois untuk kepentinganmu sendiri. Karena kamu merasa jujur itu baik, berarti kalau tidak jujur, kamu merasa salah dan berdosa. Sehingga kamu melakukan jujur itu untuk memenuhi ideologimu bahwa jujur itu baik. Katanya kelompok egoisme loh ya. Jadi untuk kepentingan setiap orang. Jadi asumsi yang kedua, kita tidak ada kewajiban moral itu. Kewajiban moral itu, ya apa yang baik bagi diri kita itu, berarti ya itulah yang wajib kita lakukan. Prinsipnya cuma satu dalam hidup ini, yaitu apa keinginanmu, apa kepentinganmu, penuhilah itu. Kalau kamu sudah melakukan ini, berarti kamu sudah etis, gak perlu malu-malu. Setiap orang melakukan ini. Kamu ketemu ini misalnya di Nietzsche, atau di beberapa bagian pikirannya Marx, atau beberapa filosof eksistensialis punya pendapat seperti ini. Banyak orang menipu dirinya sendiri, seolah-olah dia baik. Kadang-kadang banyak hal dijadikan sublimasi, dijadikan topeng, bahwa aku baik, aku bermoral. Tapi sebenarnya untuk kepentingan dia sendiri. Nah itu asumsinya egoisme etis. Loh kalau gitu menurut egoisme etis gak boleh dong care pada orang lain, peduli pada orang lain. Boleh, gak apa-apa. Asal hasilnya peduli, hasilnya care, itu yang menguntungkan dirimu sendiri. Kamu ada orang jatuh, cek tabrakan, terus kamu mau nolong, tolong aja. Kalau kamu merasa bahwa dengan tak tolong baik bagi diriku, baik bagi banyak orang, tapi terutama kepentinganku terpenuhi. Tapi dengan kamu, nanti kalau tak tolong, nanti urusan sama polisi, aku kena juga, jadi panjang urusannya. Wah susah tuh, rasa ditolong baik. Secara egoisme etis boleh. Kalau dalam perhitunganmu dengan dia tak tolong, aku yang malah ketempuan rugi. Tidak imbang antara modal dan untungnya. Mending ditinggal aja. Nanti kalau ada polisi nggak tak diwawancara, disuruh apel, disuruh alam, tinggal aja lah. Nah, itu secara egoisme etis boleh kamu lakukan. Jadi berbuat baik tidak apa-apa, nolong orang tidak apa-apa, tapi jangan kontraproduktif. maunya bantu orang, kamu sendiri bunuh diri. Maka bagi egoisme etis, kamu berjuang melawan penjajahan harus, karena dengan penjajahannya terusir kamu bisa memenuhi kepentinganmu. Tapi jangan dengan cara bunuh diri. Kalau dengan cara bunuh diri, berarti kamu tidak etis secara egois. Kita lihat argumennya egosentris. Kelihatannya kan kasar sekali, tapi mereka punya pikiran, punya ide. Coba dilihat, katanya orang egoisme, altruisme itu justru merusak diri sendiri. Coba dilihat, kalau kita selalu peduli pada orang lain, biasanya kita terus tidak peduli pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak peduli pada diri kita sendiri, sering-sering hasilnya justru kekacauan yang lebih besar. Ketika kamu cuek dengan kepentinganmu, mikir kepentingan orang lain saja, sering-sering kepentingan orang lain tidak terpenuhi, kepingin kita sendiri malah bikin masalah lebih besar. Ya kan? Itu disambung dengan argumen kedua, hakikatnya peduli pada orang lain itu sering-sering bentuknya adalah campur tangan urusan orang lain. Saya altruis lo, kamu ada masalah apa? Saya ada masalah lo, ini nilainya, terus kamu ngasih nasihat panjang lebar, gak bisa, kamu harus gini, kamu kan peduli itu. Tapi sering-sering kayak gini ini malah ngeribeti orang. Maunya peduli, tapi yang dipeduliin malah sebel. Kamu cuma ngomong satu kata, anu, kiriman dari orang tua telat, wah, terus dia ceramah setengah jam lebih. Wah, ya kiriman telat, ya enggak apa-apa lah, uang itu apa sih urusannya. Dia sama orang tua tetap panjang lebar. Nah, itu kan kelihatannya peduli, tapi sebenarnya yang menerima kepedulian itu juga sebel. Terlalu banyak campur tangan. Jadi peduli pada orang lain ya peduli, tapi kadang-kadang itu berubah dari kepedulian jadi campur tangan. Yang ketiga, kalau kadang-kadang dengan kepedulianmu pada orang lain itu sering-sering justru kamu malah tidak menghargai orang itu. Kamu ngasih nasihat panjang lebar padahal batinnya dia bilang, emangnya aku gak ngerti yang gitu-gitu, emangnya aku ini anak kecil, emangnya aku ini apamu kok kamu ngatur-ngatur, kan sering gitu. Jadi kita justru gak respect padanya. Orang punya privasi, punya kemandirian sendiri-sendiri. Biarkan dia hidup dalam kemandiriannya. Jangan terlalu kita banyak ikut campur. Dan yang terakhir, ada argumen dari filosof perempuan asalnya Rusia tapi terus hidup di Amerika, namanya Ayn Rand. Bukan Ayn Takmir itu. Jadi katanya Ayn Rand, altruisme itu tidak manusiawi. Manusia itu punya nilai dalam dirinya sendiri. Orang yang altruis itu adalah orang yang tidak menghargai nilai dirinya sendiri. Orang yang altruis adalah orang yang tidak menghargai posisinya, tidak menghargai anugerah Tuhan pada dirinya. Mikirnya orang lain terus, gak mikir dirinya sendiri. Nah, itu maka katanya argumen pertama, altruisme itu merusak. Argumen kedua, egoisme itu alami dan masuk akal. Setiap orang punya fitrah untuk membela dan memenuhi kepentingannya sendiri. Kamu gak usah malu-malu. Orang itu kalau lapar ya harus cari makan, kalau haus cari minum, kalau kesepian cari pacar, kalau dan itu kan normal, alami dan masuk akal. Jangan kok, ah enggak, aku ini lapar, cari makan enggak ya? Enggak, aku enggak mikir diriku sendiri lah. Enggak bisa. Secara alami setiap orang secara kodrat itu egois. Kamu narsis itu natural. Sebenarnya kalau katanya egoisme, kamu mencari kepentinganmu sendiri itu tidak apa-apa. Jadi masuk akal saja orang mengejar kesenangan dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, kalau setiap orang egois, setiap orang memenuhi kepentingannya sendiri, secara otomatis semua orang akan terpenuhi kepentingannya. Katanya egoisme loh ya. Kok dadak kamu mikir orang lain, nanti jadi rumit. Kamu mikir orang lain, dia juga pengen altruis, dia mikir kamu, lo jadi gak karu-karuan. Semuanya pengen jadi pahlawan kan, jadi rusak malahan. Daripada gitu, mbok sudah, setiap orang mikirnya dirimu sendiri masing-masing. Nanti hasil akhirnya toh tetap sama, semua orang terpenuhi kepentingannya. Kalau semua pengen jadi pahlawan, yang jadi orang biasa susah, enggak ada. Maka katanya kelompok egoisme, ya enggak lah, jangan altruis. Kalau semua orang pengen jadi altruis lah, terus hidup ini gimana nanti? Aku mikir kamu, kamu mikir aku. Kamu, dia mikir dia, dia mikir tadi. Enggak karu-karuan, daripada kok jelimet kayak gitu, sudah lah. Setiap orang penuhi keinginanmu sendiri-sendiri, semuanya nanti jadi terpenuhi, selesai urusannya. Katanya orang egoisme. Yang keempat, ya kayak tadi, sebenarnya kalau ada aturan, kalau ada norma, kalau ada nilai, kalau ada visi yang dibangun, apapun itu bentuknya, kalau kita mau jeli, coba telusuri, ujungnya pasti untuk memenuhi kepentingan diri sendirinya setiap orang. Kenapa sih ada undang-undang? Biar, misalnya, kenapa sih ada undang-undang tentang agama? Biar setiap orang bisa memilih agama sesuai kepercayaannya. Itu kan lagi-lagi setiap orang. Kenapa sih ada hukum perdata pidana? Biar haknya setiap orang terjamin. Lagi-lagi kepentingan setiap orang, diri sendiri. Jadi katanya egoisme lu kan, semua aturan memang dibikin untuk memenuhi kepentingan setiap orang. Jadi bukan untuk membela kepentingan orang lain, tapi memenuhi kepentingan diri sendirinya masing-masing orang. Nah, itu argumen egoisme yang keempat. Sekarang kita lihat argumen-argumennya egoisme. 1, 2, 3, 4 itu kelihatannya kan masuk akal sekali. Tiap hari yang kita gitu, opo ya sih masuk akal yang dibilang oleh egoisme etis. Kirinya filsafat seperti ini. Jadi ketika ngomong tentang objek ini, seolah-olah ya ini yang benar, sebelum kamu tahu kelemahan-kelemahannya. Begitu seandainya ngaji ini tak hentikan di sini, di slide ini, mungkin dalam pikiranmu, oh berarti orang itu memang harus egois saja ya, dan harus altruis. Maka ayo dilanjutkan dikit lagi biar kamu gak tersesat. Ya, makanya kemarin saya di UIN itu ngajari tasawuf falsafi. Jadi, tasawuf falsafi itu dari awal pikiran dahsyat semua. Ada Al-Hallaj, ada Rumi, ada Wat. Tapi mahasiswanya senang dia, tapi wah itu berarti dahsyat. Tapi begitu terakhir tak tutup pakai Ibnu Taimiyah. Bingung mereka, waduh kok Ibnu Taimiyah isinya kok garis keras gitu. Bingung dia. Kemarin sudah menggebu-gebu ketemu Al-Hallaj, ketemu Rumi, begitu ditabrak oleh kritiknya Ibnu Taimiyah. Kalau kalian masih setuju Al-Hallaj, jawablah Ibnu Taimiyah. Ya maksudnya bisa jawab mereka, ya mahasiswa hari ini kan. Jadi egoisme juga gitu. Makanya katanya Francis Bacon, filsafat itu seperti laut, berombak di pinggir tapi tenang di tengah. Jadi kalau kalian masih geraknya di pinggir, berhenti di pinggir ya memang mengacaukan. Tapi begitu kalian semakin ke tengah, semakin sadar, semakin tenang. Kita lihat beberapa catatan. Katanya egoisme etis, keuntungan diri sendiri sama dengan keuntungannya semua orang. Ini kalau secara logika namanya kontradiksi internal. Tadi kan bilang keuntungan diri sendiri sama dengan kepentingan. Loh, lah ngapain egoisme etis kok dadak mikir tentang kepentingannya semua orang? Katanya tadi yang dipikir kepentingannya dirinya sendiri. Kalau dia masih peduli dengan kepentingannya semua orang, apa masih mau disebut egois? Kan gitu. Harusnya kalau egois sejati itu, apakah itu nanti sama dengan keuntungan semua orang apa tidak, peduli amat. Yang penting keuntungannya sendiri terpenuhi. Jadi secara logis salah lah, enggak gitulah. Kalau dia masih peduli dengan kepentingan semua orang, ya namanya bukan egois lagi. Berarti masih mikir kepentingan semua orang, meskipun kepentingan semua orang itu terpenuhi dengan jalan dipenuhinya semua kepentingan diri sendiri. Nah, itu kritik yang pertama. Seolah-olah tadi benar, tapi ternyata ada kontradiksi internal, ada logika yang tabrakan. Catatan yang kedua, ada aspek lebaynya di egoisme etis ketika mengkritik altruisme. Lebay itu berlebihan. Emangnya altruisme itu segitunya terus sampai orang mengorbankan dirinya sendiri? Kayak kritiknya Ayn Rand tadi loh. Wow. Altruis itu tidak manusiawi. Altruis itu menghancurkan diri sendiri. Yo katanya siapa sih? Kalau orang mikir orang lain itu kan bukan berarti terus dia tidak peduli sama sekali dengan dirinya sendiri. Terlalu berlebihan. Kalau kamu nolong orang dengan ikhlas waktu jatuh itu kan bukan berarti terus semua kepentinganmu yang lain kamu cuekin. Kan enggak sampai segitunya. Setiap orang juga pasti ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, meskipun dia punya visi bahwa aku juga harus perhatian pada orang lain. Tidak cuma mikir awakku dhewe, toh aku hidup di dunia sosial bersama orang lain. Dan di antara pemenuhan kepentinganku adalah ketika aku kontak dan menolong orang lain. Jadi, enggak kok terus dengan menolong orang lain terus aku bunuh diri, mengorbankan kepentingan sendiri. Enggak lah. Kalau kayak gitu kan namanya terlalu lebay menanggapi altruisme. Pangeran Diponegoro yang membela orang Jawa semuanya kan juga ya mikir kepentingannya sendiri kan juga. Juga kawin, juga punya anak, juga biasa aja. Enggak kok terus, wah ini pahlawan ini, mikir orang banyak terus dia enggak makan, enggak tidur, enggak kawin, dan kan enggak. Nabi Muhammad yang mikir umatnya dari awal sampai akhir zaman juga kan, juga kawin, juga makan, juga ya, biasa aja. Jangan ditanggapi terlalu dalam bahwa kalau sudah altruis itu terus hidupnya dipersembahkan, ya enggak. Kamu yang jatuh cinta mati-matian sama pacarmu, semuanya buat pacarmu kan tetap, kamu juga tidur, kamu juga makan, kamu juga gitu. Kamu kan enggak bunuh diri gara-gara itu, kecuali kalau sudah patah hati. Ya, itu. Kalau patah hati kan ceritanya lain itu, karena kamu sedang stres aja, pikirannya lagi buntu. Oke, kalau patah hati. Saya dulu pernah nulis juga buku judulnya Risalah Patah Hati tahun berapa itu ya. Itu modus sebenarnya. Sama dulu tapi sekarang sudah. Bukunya sudah hilang. Saya sendiri cuma punya filenya. Tapi itu cetak ulang sampai 7 kali. Itu judulnya cuma Risalah Patah Hati itu kan. Buku harian aja tak modifikasi jadi buku. Jangan itu. Ya nanti setelah ngaji cinta terus ngaji patah hati. Biar kamu siap menang, siap kalah kan gitu. Oh. Oke. Okay. Iya. Catatan ketiga. Apa benar sih kalau kamu nolong orang, kalau kamu bantu orang itu sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri? Ya, ada orang kayak gitu, tapi ada juga orang yang memang ikhlas. Gitu. Misalnya, aku sedekah. Ketika kamu bantu orang, itu ya mungkin ada lah. Nanti, kayak di Quran itu, bahwa kalau kamu sedekah sekian, dapat balasan sekian. Ada yang memang yang dipikir balasannya. Tapi banyak juga kok orang yang bantu gak mikir balasannya. Karena memang benar-benar kasihan, benar-benar ingin bantu, terus kamu ikhlas bantu kan ada. Tidak selalu untuk kepentingannya. Misalnya kamu nyumbang, biar gak ketahui orang, sebut aja hamba Allah, kan ada yang kayak gitu. itu kan nggak dapat, nggak pingin dapat imbalan apa-apa kok. Memang niatnya pingin bantu, nggak pingin pamer. Dalam agama kan ada namanya ikhlas. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Bahkan semua dalam agama disebut baik kalau itu lillahi ta'ala, bukan karena pamrih apa-apa. Jadi harusnya memang ada, tidak selalu untuk kepentingan diri sendiri. Begitu untuk kepentingan yang tidak diri sendiri, ya berarti ada yang salah. Oke, jadi seandainya betul semua tindakan altruistik motifnya untuk kepentingan egoistik, maka hidup kita akan sulit. Kenapa? Kita akan selalu suudzon. Hidup dengan suudzon, saya bilang tadi, gak bisa. Ada orang bantu, ala ini mesti pura-pura, ada pamrihnya kan? Ada orang nolong, ala ini mesti pencitraan, ada. Gak enak kamu hidupnya. Ada dosen masuk, ya saya bangga sekali, ala basa-basi. Kalau ada, jadi mikirnya kayak terus. Jadi gak enak. Gimana kamu? Sehat-sehat gak? Ala pura-pura peduli, basa-basi toh. Kalau kamu tiap hari gitu, gak enak hidupmu. Kamu tidak bisa nonton film loh kalau kamu gayanya kayak gitu. Film itu kan bohongan semua tuh. Ada orang mati, alah itu tidak mati beneran kok, santai aja. Ada orang putus asa nangis, alah itu cuma acting, tidak enak kamu nonton film kayak gitu. Hidup juga gitu, bahwa itu kadang memang basa-basi ya, jangan ditebak gitu loh. Jangan suudzon. Ketika itu suudzon ya, misalnya takmir masjid ngasih teh kamu setiap ngaji ini kan ala pencitraan itu. Nah, ya kamu suka dulu ya. Padahal mereka ikhlas kok. Dianggap aja ikhlas. Nah itu makanya. Jadi enggak lah. Ya bahwa ada yang punya motif, ada juga yang tidak. Dalam agama orang ikhlas itu banyak kok. Yang tidak lillahi ta'ala juga banyak. Yang lillahi ta'ala juga banyak. Kalau katanya Sufi Ibnu Hisam, ketika muridnya Sahal Al-Tustari, minggu lalu tak sampaikan di Aristoteles itu, tanya padanya tentang sombong atau riya gitu kan. Yang tidak lillahi ta'ala itu kan namanya riya. Dia tanya, riya itu kayak gimana sih guru? Katanya Ibnu Hisam, kalau kamu ibadah dan tujuannya ingin pamer pada orang, itu namanya bukan riya, tapi musyrik. Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi ibadah biar tidak diketahui orang, itu baru namanya riya. Susah kan? Jadi terus sembunyi-sembunyi apa terang-terangan enak? Kan susah kan? Lu kalau sembunyi-sembunyi berarti riya. Terus terang-terangan? Enggak, terang-terangan lebih parah lagi, itu namanya musyrik. Nah terus gimana? Jadi kalau kamu kemana-mana bawa tasbih, wah dianggap alim, nanti tak sembunyiin sambil wiritan, nah itu riya. Tapi kalau kamu terang-terangan, nil tasbih wiridan subhanallah, ah itu musyrik sudah. Enak itu ya terusannya. Ya, kenapa sih katanya Ibnu Hisam dua-duanya salah? Karena dua-duanya tidak karena Allah, dua-duanya karena manusia. Kamu sombong, pamer karena manusia. Kenapa disebut musyrik? Berarti kamu sombong. Kamu musyrik, karena kamu merasa dirimu besar, dirimu tinggi, layak dipuji orang lain. Yang layak dipuji hanya Allah. Maka kamu sedang memposisikan dirimu kayak Tuhan, maka kamu musyrik. Kamu sembunyi-sembunyi, ah biar gak kelihatan orang lain, aku tak wiritan diam-diam. Loh, motifnya kan biar gak kelihatan orang lain, masih karena orang. Maka itu riya tetap, masih karena orang. Untuk tidak musyrik dan tidak riya, yuk kamu mau terang-terangan monggo, mau sembunyi-sembunyi monggo, asal semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, itulah nanti yang disebut religious ethic. Dan untuk minggu depan, ya kan? Ya, jadi kita sudah ngerti mana yang relatif, mana yang altruis, mana yang egois, dan minggu depan mana yang religius. Minggu depan kita akan ketemu, mungkin tak ambil sampel contoh, saya bilang tadi tokoh paling besar dalam dunia Sunni, yaitu Imam Ghazali. Dalam religius etik akhlak. pikiran etikanya Ghazali ini kalau di UIN dijadiin disertasi oleh Pak Amin Abdullah dikomparasi dengan Immanuel Kant. Kan kan teman-teman sudah dapat dulu, dan untuk yang religius etiknya insya Allah minggu depan. Oke, saya kira itu untuk malam ini, sudah agak malam. Insya Allah Rabu depan hari Natal ya kelihatannya. Libur enggak? Pas lengan libur enggak? Libur ya. Hari Natal kita misa enggak? Ya ditunggu pengumuman aja ya, dilihat situasi ke depan masuk apa enggak. Kalau masuk ya alhamdulillah, enggak masuk wa syukrulillah. Oke, saya akhiri sekian. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.